لله ما بعد قال الشارح والمودع الثاني بعد إذا الفجائية كمثال المصنف فالفتح على تعويلها بمصدر مرفوع الابتداء وخبره إذا على القول بأنها ظرف والتقدير خرجت فإذا قيام زيد أي ففي الحضرة قيام زيد ويجوز أن يكون الخبر محذوفا على القول بحرفيتها على القول بحرفيتها وهو الصحيح والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود والكسر على جعلها جملة تامة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم وهو أولى لأنه الأصل ولأنه لا يحتاج إلى تقدير هذا إذا لم تكن اللام موجودة فإن كانت موجودة لم يجوز إلا الكسر نحو خرجت فإذا إن زيدا لقائم والفجائية نسبة إلى الفجاءة بضم الفاء والمد والمراد بها والمراد بها الهجوم والبغتة تقول فجاءني كذا إذا هجم عليك بغتة والجرد من الإتيان بها الدلالة على أن ما بعدها يحصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجأة انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan lagi dari jawazul amrain. Ya, yajuz al amran, boleh fathah, boleh kasrah, namun sebelumnya kita murojaah. Ta'ayyana inna al maqsurah, wajib inna di kasrah. Itu pada berapa keadaan? Yang disebutkan oleh musannif 5, apa aja? Alif tidak. Inna wajib inna. Wajib inna, wajib inna. Wajib inna. Ah, Filip tidak. Ba'da laula al-istiftahiyah. Ba'da haisu. Namun ba'da haisu fihi nadhar karena hakikatnya dia jawaz. Ya, jawaz al-amran. Ya, jawazul amrain. Nah, kemudian ba'dal ba'dal qasam, ba'dal qaul, terus idada kholat lam fi khabariha. Itu 5 yang wajib kasrah inna. Kemudian yang wajib fathah. Ya, idza halat mahala baru fa'il. Naibul fa'il. Maf'ul bi. Apa lagi? Mahal mubtada. Terus apa lagi? Idza dakhala 'alaiha harful jar. Itu baru wajib fathah. Wajib fathah. Nah, berikutnya wa yajuz al-amran. Boleh 2, boleh fathah, boleh kasrah. Kemarin yang sudah kita sebutkan ba'da fa. Fa jaza atau fa waqi ahli jawab isyar. Ya, yang kedua ba'da fa, ba'da ida al-fujaiyah. Nah, ini yang tadi dibaca ya. Tapi qala syarih. Ba'da ida al-fujaiyati kada al-muskamisalil musannif. Seperti yang diberikan contoh oleh musannif. Kharajtu fa ida inna zaidan qa'imun. Fa ida anna zaidan qa'imun. Itu boleh begitu. Ya, kamisal musannif. Fal fathu ala ta'wiliha bimasdarin. Nah, kalau kita katakan kharajtu fa idza anna zaidan, berarti anna zaidan karena anna itu harfu nasbin wa taukidin, berarti kalau difathahkan ini ta'wil dengan masdar marfu'un bil ibtida'. Ya, khabarnya berarti khabarnya idza alal qaul bi annaha dharaf. Kalau berdasarkan pendapat idzanya ini berarti dharaf. Dharaf takdirnya berarti apa? Kharajtu fa'idha qiyamu zaidin. Ya, fa'idha qiyamu zaidin. Naam. Kemudian ai, ya kan, idza itu kan dzarfiyah. Kalau dia dzarfiyah berarti gimana? Fa fil hadrati qiyamu Zaidin. Makanya idzanya itu nanti khobar. Karena dia dzaraf. Kan dzaraf bisa menjadi khobar mubtada ya. Khobar ghairu mufrad. Takdirnya fa fil hadrati qiyamu Zaidin. Wa yajuz ayakuna al khobaru mahdhufan. Boleh juga khobar dari mubtada-nya qiyam itu kan takwil masdar ya. Ya, ta'wil masdar kharajtu fa'idha anna Zaidan qa'imun. Boleh juga tadi kan qiyamu Zaidin fa'idha qiyamu Zaidin. Nah, atau boleh juga khabari mahdhuf. Wa yajuz ayakuna al-khabaru mahdhufan. Al-khabaru mahdhufan alal qaul, berdasarkan pendapat biharfiyatiha. Ya, berdasarkan pendapat bahwasanya idha itu huruf biharfiyatiha, status kehurufannya. Wa huwa sahihu, inilah yang sahih. Berarti kalau dia huruf, dia enggak bisa jadi khobar. Ya. Kalau dia dorof baru dia bisa jadi khobar. Takdirnya fa idza kharajtu fa idza, udah selesai idza, enggak dianggap qiyamu Zaidin maujudun. Ya. Ngerti enggak sini? Perhatikan. Ya. Ini antum, saya khawatir nanti keder di idza. Kan tadi apa kalimatnya? Kharaj itu. Ya. Kharaj itu. Dah selesai nih, kharaj itu enggak usah ditulis lah ya. Faida. Enggak, itu dulu. Faida. Anna Zaidan. Nah, kalau kita fathahkan anna, perhatikan. Kita fathahkan anna. Ini ada dua pendapat. Nanti ini idanya ini sebagai apa? Dorob, satu lagi apa? Huruf. Kalau dorob dia yasluh ayakuna khabaran. Dia boleh jadi khabar. Kalau huruf berarti selesai. Nah, nanti dia mentakwil masdar. Mana kira-kira yang ditakwil masdar, ada enggak? Kalau enggak ada, dengan kaun aja, kaun. Ada enggak? Ada. Qaim. Berarti qiyam. Fa'idha. Ya. Qiyamu, mubtada. Ya. Fa'idha qiyamu Zaidin. Mana khabarnya? Nah, kalau dia dzaraf, fa'idha, ini dia khabar. Khabar muqaddam. Dia dorof, paham gak? Khobar mukaddam, sama kayak antum mengatakan, ya. Indi as-su'al. Nah, indi apa? Khobar, su'al, mubtada, ya kan? Indi su'al, indi nukut. Nah, indi su'al, ini kan dia dorof. Dia khobar mukaddam. Baik, nanti takdirnya tadi itu. Ya, kharajtu fa fil hadrati. Nah, idanya kan dzarfiyah. Dzaraf. Dzaraf makan. Dzaraf makan atau dzaraf zaman? Zaman ya. Baik. Fa fil hadrati. Nah, maka pada saat kehadirannya qiyamu Zaidin. Ini kalau kita katakan dia dzaraf selesai, berarti dia khobar muqaddam. Nah, sekarang kalau kita katakan dia harf. Ida ini harf, berarti enggak ada. Dia enggak bisa beramal. Ya, dia enggak bisa jadi makmul juga. Berarti kharajtu faida, udah dia huruf aja. Qiyamu Zaidin. Nah. Ya udah kainun kayak maujudun kayak ya, husu hasilun kayak. Hah? Apa kalau di situ? Maujudun. Ya, kainun, ya. Apalagi hasilun. Nah, terserah. Berarti sini tadi izanya dorob apa? Dorob apa? Zaman. Fafil hadrati, maka pada saat kehadirannya qiyamu Zaidin. Kharajtu, saya keluar. Maka pada saat ya kejadian itu qiyamu Zaidin. Nah, sudah. Baik. Wal kasru ala ja'liha jumlatan ta'ammatan. Nah, kalau sekarang dikasrokan innanya, kharajtu fa idza inna zaidan qaimun. Berarti dengan dijadikan dia jumlah yang tamah. Kharajtu fa idza inna fa idza. Takdirnya kharajtu fa idza inna zaidan qaimun, ya udah jadinya fa idza zaidun qaimun wa huwa aula. Ini lebih bagus. Li'annahu al-aslu, karena ini asalnya. Wa li'annahu la yahtaju ila taqdirin. Nah, kemarin kaidahnya kan begitu. Kalau bisa memungkinkan tanpa takdir, kita jadikan itu tanpa takdir. Walau nanti bisa aja ada takdirnya. Wa hadza idza lam takun al-lamu mawjudatan. Ini kalau lam enggak ada. Ya. Lam mana? Lam di khobar. Lamul ibtida. Ya. Kalau tidak ada lam, al-ibtida di khobar. Fa in kanat mawjudatan. Nah, sekarang kalau lamnya ada. Kalau lamnya itu ada, lam yajuz illa al-kasru. Enggak boleh kecuali mesti kasrah. Ya. Mesti kasrah. Karena kemarin kaidahnya apa? Lamul ibtida tidaklah berjumpa kecuali dengan dia inna. Agar maknanya sinkron, taukid taukid. Ya, nahu kharajtu fa idza inna zaidan laqaimun. Nah, kalau dalam enggak boleh fathah. Ya. Makanya dalam ayat ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, di rasul khabar inna itu ada lam. Ya. Seandainya enggak ada inna, wajib fathah anna. Wallahu ya'lamu annaka rasulullah. Gitu. Wajib fathah. Kenapa? Halat mahalla maf'ul. Karena dia menempati posisi maf'ul. Taib. Namun karena dalam, wajib kasrah. Taib barakallahu fikum. Ngerti sini gak? Dia boleh nyambung? Nabil? Nah. Mujahid, mujahid. Apa yang banyaknya gak ngerti ini yang mana? Takdir anaknya. Hah? Yang ngertinya di mana Mujahid yang pas takdir anak? Mujahid dan yang lainnya yang belum paham, lihat idanya itu. Faida. Ini penting ini. Kita anggap kan kalau takdir anak, kalau kita kan katakan faida anna Zaidan, berarti nanti dia mentakwil masdar. Dah, itu sama. Pendapat pertama, pendapat kedua itu sama aja. Ya, takwil masdar. Nah, sekarang takdirnya itu, kalau kita jadikan idanya itu dharfiyah, maka mentakwil masdar anna zaidan qaimun, masdar yang paling mungkin ditakwil di sini adalah qaim, isim fa'il. Karena dia tasarraf. Ya, kama tasarrafa fi'luhu. Dia mutasarrif, ya. Dia dapat ditasrif sebagaimana fi'ilnya. Dia beramal-amal fi'il kan? Fa'idah berarti qama yaqumu qiyaman, qiyam, ya enggak? Berarti fa'idah qiyamu Zaidin. Nah, khabarnya kan belum ada. Ya, khabarnya belum ada. Kalau kita jadikan idanya itu dzarfiyah, maka dia khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Dzaraf kan bisa jadi khabar muqaddam. Ya, kok faida? Kan mana itu ida itu nanti ada takwilnya lagi. Karena dia dzaraf zaman fa fil hadrati gitu. Nah, kalau kita jadikan idanya itu huruf, ya. Huruf bukan dzarab, berarti dia enggak beramal dan dia bukan pula ma'mul. Ya. Nah, berarti kita katakan dia selesai ini udah. Nah, kalau begitu gimana? Faida qiyamu Zaidin khabarnya enggak ada. Karena huruf dia. Dia huruf, enggak bisa beramal, dia enggak bisa jadi ma'mul. Enggak bisa jadi khabar kecuali dia ada isim majrurnya, ya. Berarti gimana? Khabarnya ya takdirkan aja. Faida qiyamu Zaidin maujudun, hasilun, kainun, dan seterusnya. Hasilun atau maujudun aja, itu yang lebih cocok. Hasilun atau maujudun, nah itu lebih bagus. Dah, namun dengan catatan, kalau di khobar lam, di khobarnya enggak ada lamul ibtida atau lamu zahlaqah. Kalau ada lam, wajib kasroh. Fa'idha inna zaidan. Ya. Taib. Nah, kalau kasroh, ya ini aula. Kenapa? karena enggak pakai takwil. Ya, berarti jumlah setelahnya jumlah tamah. Ya, jumlah yang sempurna. Ya, bisa dipahami enggak sini? Ya, barakallahu fikum. Kemudian, mana lagi tadi? Wal fujaiyatu nisbatun ilal mufujaah. Fujaiyah nisbah kepada mufujaah. Apa fujaah bidomil fa dengan didomilkan fa wal mat, ada matnya. Fujaah gitu. Wal muradu biha al hujum wal baghtata. Ya. Baghtah itu kan tiba-tiba sekonyong-konyong. Ya. Kalau hujum makna asalnya apa? Menyerang, namun bukan itu. Artinya datang dengan tiba-tiba. Taqul faja'ani kada. Dia datang kepadaku tiba-tiba. Idza hajama 'alaika baghtatan, jika dia datang kepada engkau secara tiba-tiba. Wal ghoradu minal ityani biha, ghorad tujuan dengan didatangkannya fujaiyah ini, idza fujaiyah ini apa? Ad-dalalatu. Itu untuk menunjukkan ala anna ma ba'daha, bahwa yang setelah idza fujaiyah tadi yahsulu ba'da wujudi ma qablaha, itu didapati dia terjadi setelah keberadaan yang sebelumnya. Ala sabilil mufaja'ah, namun dengan cara tiba-tiba. Ya, yang setelah idza itu terjadi. Kalimat yang setelah idza itu terjadi setelah keberadaan yang kalimat sebelum idza. Kalau dicontoh kharajtu fa idza inna Zaidan qaimun. Ya, berarti qiyamu Zaid itu terjadi setelah kharajtu. Kharaja Amrun fa idza inna Zaidan qaimun. Ya. Naqul qiyamu Zaidin ya yahsulu ba'da khuruji Amrin. Gitu kan? Kharaja Amrun minal fasli fa idza inna Zaidan qaimun. Nah, naqul berarti qiyamu Zaidin ya ma yahsulu ba'da khuruji Amrin minal fasli. Begitu. Paham enggak sini? Namun ala sabilil mufaja'ah. Ya, ala sabilil mufaja'ah. Secara tiba-tiba. Siapa itu yang secara tiba-tiba? Yang tadi, qiyamu Zaidin. Nah, karena dia diawali oleh idza. Idza apa? Fujaiyah. Udah ada bayangan? Gambaran sini? Yang penting dipahami secara global nanti di mudzakarah. Mantok, ngerti mantok? Wih, tasawur, wasaiwur, tasawur, tasawur. Ah, mantap, mantap. Al-maudi, al-maudi as-salis. Nah. Ya, maudi yang ketiga di sini. Nah, Mas Priyadi baca. Nah, kayak batik dia, sama kayak si ini. Yang batik-batik sekarang saya pakai, suruh baca kitab. Siapa lagi yang batik-batik? Hah? Syafruddin. Bismillah. Oh, mantau juga batik. Mukanya batik. Bukan. Batak tadi. Bukan ya? Enggak. Aduh. Ini punya siapa nih? Saya. Eh, sepadal. Bismillah. Fuma qala syari. Hafizahu ta'ala. Wal maudi'u thalithu. Wal maudi'u as-thalithu. Yaelah, baca itu sampai 3 kali. Kan 3 kan idza waqa'at fi mawdi'i ta'lili kal ayati allati allati masala biha al musannifu fa innaha apa nih ja'at bil wajhaini qara'a nafi'un wal Kisai bil fathi wa qara'a al kuna bil kasri. Wal fathu ala ta'wiliha bimasdarin majrurun billamil mahdhufati. Billamil alati sat. Bila apa? Billamil. Billamil illati. Billamil illati al mahdhufi wat taqdiri nad'uhu. Wat taqdiru. Wat taqdiru nad'uhu li annahu huwal barrur rahimu. Ay li kaunihi barron rahiman. Wal kasru ala ja'liha jumlatun jumlatan musta'nifatan musta'nafatan ji'a biha lita'lili ma qablaha wa huwa qawluhu inna kunna min qablu nad'u wa mithluhu fi jawazil amroini labbaika innal hamda ila akhir. Fal fathu ala taqdiri lamil illati wal kasru ala annahu ta'lilun ala annahu ta'lilun musta'nafun wa huwal arjahu isim tafdil af'al arjahu. Terus li'annal kalama hina idzin jumlatani la jumlatun wahidatun wa taksiru al jumali fi maqamit ta'zimi matlubun qalahul muwaddihu kama fi tawdihi ma'at tasrihi. Nah, al-mawdi'u salis idha waqa'at fi mawdi'i ta'lil kal ayah. Ya, fi mawdi'i ta'lil di ayat itu apa? Nadu'uhu. Ya, kenapa nadu'uhu? Kami menyerunya, berdoa kepadanya. Kenapa kami berdoa kepadanya? Innahu huwal barru rahim. Ya, karena dia al-bar, zat Rabb yang maha baik, maha rahim. Nah, atau boleh kalau di luar ayat berarti kita baca juga, kenapa kita menyerunya? Annahu gitu. Nah, labbaika, kami menyambut seruanmu ya Allah. Kenapa? Innal hamda, atau boleh kalau di luar ini ya, annal hamda wa ni'matalak, karena pujian dan nikmat itu milik engkau, gitu. Ta'lil. Ya, karena alasan. Taib. Qala asy-syarih, idza waqa'at fi mawdi'it ta'lili kal ayati sebagaimana di ayat allati massala biha al-musannifu, yang diberikan contohnya di sini oleh musannif, fa innaha ja'at bil wajhain. Dia datang dalam dua bentuk. Ya. Di ayat tadi nad'uhu qara'a Nafi'un wal Kisa'i bil fath. Imam Nafi' dan Kisa'i membacanya dengan fathah. Nad'uhu annahu huwal barrur rahim. Ya, wa qara'a al Baqun, sedangkan ulama qura yang lainnya membacanya dengan kasrah. Nah, di qiraah kita Imam Asim ya membacanya dengan apa? Innahu ya, innahu. Kalau kira kita apa? Innahu kan? Nah. Taib. Fal fathatu. Nah sekarang. Ya. Fathah. Annahu. Ini kiranya Imam Nafi dan Kisai. Ala ta'wiliha. Bimasdarin. Dengan ditakwilkan ke masdar. Majrurun. Ya. Bimasdarin. Dia ditakwilkan ke masdar. Berarti nanti dia majrur. Bilamil illah al-mahdufah. Dengan lamul illah. Ya. Lam ta'lil. Lam yang mengkasrah, menjarkan isimnya. Yang mahduf. Takdirnya. Nadu'uhu. Kenapa kita nadu'uhu? Li'annahu. Li'annahu ada li-nya. Ya, lamul illah. Li'annahu, karena dia huwa al-barru ar-rahim. Ya, atau boleh juga lamul ilahnya begini. Nad'uhu, kenapa kita nad'uhu? Likaunihi barran rahiman. Barannya khobar kaun. Paham gak sini? Taib. Sudah ngerti? Kalau kita bikin di luar contoh, di luar ayat gimana? Ya. Tadi nad'uhu, kita berdoa padanya. Sekarang kita contohnya yang ekstrim dikit. Nah. Misalkan. Adribuhu. Ukafiru. Oh iya, boleh, boleh. Iya, ukafiru. Ya. Ukafiru. Ukafiru. Lihat. Ya. Parah ini si Taufik ini. Dari Asy'ari ke Wahabi. Nah. Ukafiru. Boleh inna, boleh anna ya. Ini sekarang kita lagi bahas anna dulu. Annahu. Ya. Kenapa kita kafirkan dia? Karena dia apa? Mencela Allah gitu kan. Mencela Rasul. Nah. Annahu. Ya. Sabbaddin. Sabballah wa rasulah wa dinah. Udah kelar itu. Ingat. Wa ukaffiru man lam yukaffirhu. Nah, ya enggak? Annahu. Wah, berarti ukaffiruhu berarti pakai ada takdirnya, berarti nanti ta'wil masdar. Ya, berarti apa? Boleh. Nih. Lamul ilahnya di sini. Li. Li annahu huwa sabballaha atau li kaunihi. Hah? Nah. Sabban. Sabbalillah. Ya. Baik, begitu ta'lilnya. Kalau kita jadikan fathah. Nah. Baik. Wal kasru ala ja'liha jumlatan musta'nafatan. Nah, kalau kita jadikan dia kasrah, innahu, ya, innahu huwal barru ar-rahim, berarti nanti jumlah yang setelah nad'uhu itu jumlah musta'nafah, kalimat yang baru. Ya, jumlah musta'nafah yang enggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ukafiruhu innahu, berarti innahunya itu jumlah musta'nafah. Ya, kalimat yang baru. Ji'a, yang dia didatangkan biha dengan jumlah yang baru ini musta'nafah. Kenapa? Lita'lili maqoblaha. Untuk menyebutkan alasan dari kalimat sebelumnya. Misalkan ukafiru, kenapa saya kafiran dia? Nah, innahu, nah, karena dia sabballaha. Ya, taib, karena dia mencela Allah. Sabballur, sabbar rasulah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Wa takdir, mana tadi? Wa huwa qawluhu. Ya, inna kunna min qabl nad'u. Ya, inna kunna min qabl nad'u. Ya. Wa misluhu fi jawazil amrain labbaika. Ya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ya. Fal fathu. Nah, kalau kita katakan labbaik Allahumma labbaik annal hamda. Misalkan kita pakai fathah. Annal hamda wa ni'mata gitu. Laka wal mulk la syarika lak. Fal fathu ala taqdiri lamil illah. Kalau kita fathahkan annal hamda wa ni'mata, begitu kan? Ah, takdirnya ada lamul illah. Taib, ada lamul illah. Berarti gimana? Ada lamul illah kayak tadi. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Nah, berarti gimana? Li annahu. Ah, ya. Li annal hamda wa ni'mata laka wal mulk gitu. Ya. Wal kasru, kalau kasrah labbaik Allahumma labbaik innal hamda begitu. Ala annahu ta'lilun musta'nafun. Berarti dia ta'lil namun ta'lil yang baru. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Ya ini. Karena dia innal hamda karena pujian. dan nikmat laka milik engkau. Ini ta'lil musta'naf yang udah yang baru. Wa huwa al-arjahun yang paling rajih li annal kalama hina idin jumlatan. Berarti kalam di sini ada dua jumlah, dua kalimat. La jumlatun wahidatun, bukan satu jumlah. Wa taktsirul jumali, jumal jamak dari jumlah, dan memperbanyak jumlah fi maqamit ta'zimi, ya, yang konteksnya itu mengagungkan, matlubun, itu yang dituntut, diharapkan. Qalahu, ini yang dikatakan oleh muwaddih dalam kitab At-Tawdih ma'a At-Tasrih. Intaha. Ya. Wajib kasrah, wajib fathah, jawaz, ya, al-amran. Jawazul amrain. Nah, itu di murojaah. Yang mungkin diperbaiki nanti haisu. Haisu masuknya berarti kerombongan ya juz al-amran. Ya, ba'da haisu. Ya. Baik, kita masuk sekarang berikutnya. Ini dikit tapi panjang ya. Udah setengah jam lebih nih, cuman gini doang. Nah. Tapi kalau enggak diulang-ulang, kalau enggak saya terangin ngerti enggak? Mantap, baca sendiri ngerti kan? Udah enggak usah datang lagi antum. Kalau udah baca. Kalau baca sendiri ngerti. Enggak. Kalau dia baca sendiri ngerti, mau apain datang lagi? Enggak, bikin kelas aja udah di Rolem, Bu. Bikin kelas ya enggak? Duratul Bahia bersama Al Ustaz Manto Al Muhadzari. Al Muhadzari yang tertahdir. Masya Allah, otak jalan dia. Al Muhadzari. Hah? Yang tertahdir. Gak apa-apa ya Manto ya, baru tahdir doang ya gak. Manto apa yang mau diboikot? Apaan penerjemahannya, emangnya pelanggannya siapa? Apa yang mau diboikot? Boikot itu mesti ulil amri. Oh, mesti lapor ulil amri. Mau boikot Prancis saja pakai ulil amri. Masa mau boikot orang gak pakai ulil amri? Gimana sih? Katanya pakai ulil amri. Aduh. Lanjut. Ya, natruk hum. Nah. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da inna al-maksurati faqat ala arba'ati asya'a. Dan lamul ibtida ini, ya, lamul ibtida itu hanya masuk setelah inna aja faqat, bukan anna. Ya. Taib. Ini ala arba'ati asya', pada empat hal, pada khobar, pada isimnya juga bisa. Ya, ala khobariha, masuk ke khobar inna. Bisyarti kaunihi muakhkharan, namun dengan syarat khobarnya itu diakhirkan. Musbatan, dengan diisbat, bukan dimanfi. Ya, dengan diisbat. Barakallahu fikum. Contoh, inna rabbaka lasari'ul iqab. Lasari'ul iqab. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Nah, itu lihat lamnya lamul ibtida. Ya. Sari khobarnya. Iqab mudhof ilaih. Taib, barakallahu fik. Dia kan maknanya lamul ibtida itu memberikan makna taukid. Jadi sesungguhnya Rabku sangat cepat, benar-benar sangat cepat ikopnya. Nah, lamul ibtida itu diterjemahkan seperti makna taukid juga, penegasan juga. Namun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya sesuai dengan redaksinya aja. Ya, wa innahu laghafurur rahim. Tuh lihat gitu. Wa innahu La ghafurun. Nah, itu syahidnya. Sama kayak tadi irobnya juga. Naam. Wa alasmiha. Sekarang berikutnya. Lamul ibtida masuk ke isimnya. Ya. Bisyarti ayyata akhara ala alal khobar. Namun dengan syarat. Dia mesti diakhirkan dari khobar. Berarti isimnya. Ya, diakhirkan. Inna fidhalika la ibrata. Gitu. Ibrah. Isim inna. Ya. Nah, kan kemarin kaedah inna, anna, khobarnya itu gak boleh mendahului inna. Pertama. Yang kedua, khobarnya gak boleh mendahului isimnya. Kecuali jika khobarnya itu bentuknya jar majrur dan dhorof. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa ala dhamiril fasl. Dhamir fasl masih ingat ya? Masih ingat ya? Dia di antara dua hal yang mutalazimain, inna dan apa? Khobar dan mubtada maupun amilnya. Dengan syarat tadi, ma'rifah ma'rifah, begitu kan? Naam. Inna hada itu kan inna hada al-qasas al-haq. Inna hada lahu al-qasas al-haq. Hada isim inna al-qasas. Ya. Al-qasas di situ khabarnya al-haq sifatnya. Khabar dari inna, bukan khabar dari huwa karena huwa domir fasal, la mahalla laha min al-i'rab. Jadi qasas khabar dari inna. Marfu'nya amilnya inna, bukan marfu'nya amilnya huwa. Ya. Nah, boleh masuk ke lam. Dimasukkan oleh lamul ibtida atau lamul lam muzahlaqah. Tayyib. Ini udah keberapa ini? Masuk tiga. Yang keempat terakhir. Wa ala ma'mulil khobar. Masuk ke ma'mul khobar. Jadi khobarnya nanti isim yang beramal amal fi'il. Ya. Nanti dia punya ma'mul. Nah, ma'mulnya ini boleh dimasuki oleh lam. Bisyarti taqaddumihi alal khobar. Namun dengan syarat. Dia mendahului khobarnya. Mendahului amirnya. Inna zaidan la amron daribun. Kan kalimat asli gini. Inna zaidan daribun amran gitu. Daribun amran. Boleh masuk ke ini, boleh masuk ke zaidan kan? Inna la zaidan, namun dengan syarat diakhirkan kan? Inna daribun amran la zaidan. Kan boleh begitu? Nah, boleh masuk juga khabar inna zaidan la daribun amran. Udah. Nah, yang ketiga dhamir fasal boleh juga ya? Inna zaidan la huwa daribun amran. Nah, masuk ke ma'mul. Namun dengan syarat ma'mulnya mendahului khobarnya, amilnya. Si khobarnya itu amil itu. Inna zaidan la amron daribun. Wadih di sini. Nah, diapalin di sini ya. Mantep antum ini. Nah, banyak muslih. Muslih udah nyerah duluan muslih. Nah. Gak nyerah kan? Enggak. Maju terus. Nah. Hanif, Hanif, baca Hanif. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu wa tadkhulu lamul lamul ibtida'i ila akhir ay wa yajuzu 'inda al iradati al mubalaghati fi ta'kidi dukhulu lamil ibtida'i. Nah, bacanya benar dukhul. Apa i'rabnya dukhul? Mantap. Ah. Ini apa? Ayo Manto. Mas Manto. Ah, tet. Udah, Mujahid. File di mana? Masya Allah. Masya Allah. Mantap Mujahid sekarang ya. Jago beneran dia. Jago beneran dia. Waduh. Kelewat Manto. Manto kalau kesini kursus dulu sama Mujahid. Masya Allah Mujahid. Jago beneran dia. Ya, Masya Allah. Fa'il dari Yajuz. Ya, lanjut. Coba. Hanif. Dukhulu lamil ibtidai ba'da innal maksurati du badain duna duna akhwatiha ala wahidin min arba'ati asya'in asya'a ghairu munsharif. Amilnya apa, apa maniknya, kenapa dia ghairu munsharif? Ah, apa alif, alif apa namanya, mamduda. Ah, terus al-awwalu ala khabariha bisyarti qawnihi muakhkharan musbatan kamithalil musannifi wa nahwu inna zaidan laqaimun fa kullun min lasari'u wa laghafurun wa laqaimun khabarun li inna wa qad dakhalat alayhi lamu al-ibtida'i litawaffuri syarti. Nah, taib, barakallahu fik. Ah, perhatikan di sini kata pensyarah, yajuz iradatul mubalaghah, yajuz inda iradatul mubalaghah, boleh di sini ketika memang ingin diinginkan mubalaghah, maknanya lebih mendalam, fi ta'kid, penegasannya itu lebih mubalaghah, lebih ablak penegasannya. Kan inna itu udah taukid ya. Namun kita ini lebih akaddu. Nah, lebih ada penegasan lagi. Nah, boleh dukhulul lam. Boleh masuknya lamul ibtida', ya dukhulul lami al-ibtida'i ba'da inna al-maqsurah. Setelah inna maqsurah duna akhwatiha, tapi tanpa yang lain. Bukan akhwatnya, jadi la'alla, la'laita, itu enggak ada tuh, ka'anna, enggak bisa. Khusus inna aja. Bahkan ana aja enggak bisa. Ya, ana aja enggak bisa. Khusus inna. Ala wahidin min arba'ati asya. Ya. Nah, ini daripada salah satu masuknya lamul ibtida ini pada salah satu dari empat hal. Yang pertama ala khabariha, masuk ke khabarnya bi syarti kaunihi muakhkharan. Namun dengan syarat khabarnya mesti diakhirkan musbatan. Musbat, enggak boleh manfi. Ya, inna rabbaka lasari'ul iqab. Kalau manfi gimana coba? Hah? Ya, coba gimana manfi? Ya. Adalah la nafiah, ada ma nafiah, terus adalah la mulib tidak. Enggak bisa. Ya. Baik. Sebagaimana contoh musannif, inna Zaidan laqaimun. Fakulun min kelewat saya. Benar. Maka masing-masing dari rasari ul iqab, la ghafurun, la qaimun, itulah khabar dari inna. Wa qad dakhalat alaihi lamul ibtida. Nah, lamul ibtida masuk ke situ. Kenapa? Li tawaffuri syarti. Karena syarat telah terpenuhi semua. Ya, syarat telah terpenuhi semua. Masuk ke khabar ya dengan syaratnya apa? Kaunihi muakhkharan, musbatan. Masuk ke isim dengan syarat ya ta'akhkhar. Ayya ta'akhkhar anil khabar. Masuk ke dhamir fasal jelas gampang. Masuk ke ma'mul ya jelas. Apa syaratnya telah terpenuhi, syaratnya apa, bisyarti taqaddumi taqaddumihi alal khabar. Taib wala farqa fil khabari baina qawnihi mufradan, dan tidak ada perbedaan pada khabar apakah khabar itu mufrad. Ingat khabar mufrad, ghairu mufrad pada mubtada khabar, itu juga yang nanti ada pada khabar inna, khabar kana. Ya, khabar inna yang mufrad inna zaidan qaimun, ghairu mufrad inna zaidan koma fil fasl. Ya, gitu misalkan. Kama taqadama au ghairahu, atau yang selain ghairu mufrad. Inna Zaidan la indaka. Nah. Itu boleh itu. Inna Zaidan la indaka. La qaimun ganti la indaka. Au la fiddar. Masuk ke sibul jumlah, la fiddar. Inna Zaidan laqad qama, masuk ke jumlah ya, jumlah ghairu mufrad. Inna Zaidan laqad qama fala yajuzu dukhuluha ya fi nahwi inna Zaidan, inna indaka Zaidan ya, inna indaka Zaidan enggak boleh di sini. Inna la indaka Zaidan itu enggak boleh. Kenapa? Li adami ta'akhurihi, karena dia tidak diakhirkan khabarnya. Ya. Wala fi nahwi tidak boleh pula katakan inna Zaidan lam yakum. Kenapa? Li adami subutihi, karena dia manfi. Ya, enggak boleh dikatakan inna Zaidan ya lam yakum terus dikasih lam. Lalam yakum. Lalam yakum enggak bisa. Ya, lalam yakum enggak boleh. Lam ya, enggak bisa. Wala yajuz dukhulu hadhihi allamu. Dukhuli hadhihi allami ala akhwati inna, enggak boleh masuk ke akhwat inna yang lainnya. Ya, fala yuqa enggak boleh masuk ke anna. Ya, dan laita la'alla ka anna dan lainnya. Fala yuqal ala sahih, berdasarkan pendapat yang saya enggak boleh dikatakan la'alla Zaidan laqaimun. Wasani ala ismiha. Sekarang lamul ibtida masuk ke isimnya. Bi syarti ayyata akhara anil khabar, dengan syarat dia mesti diakhirkan dari khabar. Kami salin musannif, sebagaimana contoh di musannif, inna indaka la Zaidan. Fakullun min la ibratan, la Zaidan, la ibratan pada ayat inna fi dhalika la ibratan ismun li anna. Ya, afwan, ismun li inna. Wa qad dakhalat alaihi alamu, masuk lam ke situ. Kenapa? Li tawaffuri syarti, karena syarat telah terpenuhi. Fala yajuzu dukhuluha, enggak boleh masuk lam finahwi inna Zaidan indaka. Ya, enggak boleh. Ya, masuk ke isim inna la Zaidan indaka. Kenapa? Li adami ta'akhurihi. Wa inna mashturita dhalik, kenapa dipersyaratkan demikian? Sesuai dipersyaratkan demikian li alla yajma'a baina harfai taukidin. Ya, ta'kidin, supaya tidak berkumpul dua huruf taukid. Seandainya saya katakan gini, inna la Zaidan indaka, inna harfu taukid, la Zaidan, la-nya di situ juga lamul ibtida bermakna taukid. Jadi berkumpul dua taukid. Paham sini? Wasalisu ala domiril fasal, yang ketiga masuk ke domir fasal. Kami salil musannifi, seperti contoh pada musannif nahu inna la nahnu wa inna la nahnu safun. Ya, nahnunya itu domir fasal, aslinya cukup inna safun. Ya, ingat domir fasal diantara dua yang mutalazimain dan diantara dua ma'rifah, khobar dan mubtada dan khobarnya, atau isim dan khobarnya, adalah dua hal yang ma'rifah. Fakullun min lahuwa dan lanahnu domirun domiru faslin, domir fasal. Waqad dakhalat alaihi, masuk ke domir fasal lamul ibtida. Ya. Wa domir fasal, domir fasal itu apa sih? Sigotu domirin, dia adalah bentuk sigot domir. Huwa nahnu marfu'un munfasilun, dia marfu' munfasil. Yaqa'u, dia terletak bainal mubtada wal khabar, antara mubtada khabar au ma asluhu dzalik, atau yang asalnya mubtada khabar. Berarti antara isim inna, isim kana, khabar kana. Ya, namun para ulama yang lainnya sebagaimana dalam tahqiq dari kitab ya para muhaqqiqin yang lainnya, itu dipersyaratkan antara mubtada khobar atau yang asalnya mubtada khobar, isim ina khobar kan aina, isim kana khobar kana, itu keduanya mesti ma'rifah. Ya, di tahqiq al-Kafrawi disebutkan di situ. Ya, di pentahqiq kitab al-Kafrawi yang pernah kita kaji dulu di sini. Fal awalu nahu Zaidun huwa al-qa'imu. Ya, kan begitu. Ya, masuk lam Zaidun lahuwa al-qa'imu. Lihat pensyarah ngasih contohnya itu al-qa'imnya ma'rifah. Ya. Zaidun al-qa'imu. Ini penting dikasih domir fasal karena al-qa'im al-ma'rifah. Kalau enggak dikasih domir fasal, nanti disangka al-qa'im na'at. Ya. Azan bentar dulu, kita tunda dulu azan. Thank you. Jawab adzan dulu ikhwah. Asyhadu an la ilaha lanjut. Lihat. Tadi disebutkan Zaidun qaimun kan gitu. Nah, masuk dhamir fasl. Dhamir fasl di antara dua isim yang ma'rifah. Kalau enggak ada dhamir fasl, al-qaim disangka na'at atau sifat dari Zaidun, bukan khobar. Maka diberikanlah dhamir fasl. Nah, dhamir fasl pun boleh ya dimasuki oleh lamul ibtida. Maka inna Zaidan lahuwa al-qaim. Ya. Kana Zaidun huwal qa'imu, boleh itu. Wadanantu Zaidan huwal qa'ima. Ya, kal misalai al-mutaqaddim. Al-mutaqaddimaini. Wa sumiya bidzalik. Kenapa dinamakan dengan dhamir fasal? Li'annahu yafsilu bainal khabari was sifah. Karena dia memisah antara khabar dan sifat. Kalau enggak ada dhamir fasal dianggap sifat, bukan khabar. Wadzalika kal misalil awal. Itu pada contoh yang pertama, Zaidun huwa al-qa'imu. Falau lam ta'ti huwa, seandainya enggak datang tu huwa dhamir fasal, lahtamala, maka ada kemungkinan ayakuna al-qa'imu sifatan. Si qa'im bisa jadi sifat li Zaid. Ya, bagi isimnya, bagi mubtada'nya Zaid. Wa ayakuna khabaron anhu. Bisa ada juga kemungkinan bisa jadi khabar. Falamma ataita bihi, maka tatkala datang Anda datangkan itu si huwa dhamir fasal, ta'ayyana ayakuna khabaran, maka jelaslah dia adalah khabar. Thumma tawassa'a fihi, ya, kemudian penggunaannya lebih luas lagi, ya. Fa udkhila fima la layla labsa fihi, maka dimasukkan di situ pada yang enggak ada kesamaran di situ, ya. Fihi nahu Allahu huwa rabbuna, ya. Kan kalau kita katakan Allahu Rabbuna, ya jelas Rabbuna khobar. Nah, diperluas lagi, boleh dikasih dhamir fasl. Wal kufiyun yusammunahu imadan, ya. Orang-orang kufiyun menamakannya ini sebagai imad, ya. Kenapa? Li'timadil mutakallimi alih, karena si mutakallim berpegang kepadanya. Fil faslil khobar, dalam memisah khobar anisifah. Jadi mereka mengatakan dhamir imad. Wasahi annahu harfun, namun yang benar dia huruf. Kalau domir berarti dia isim, ya. Kalau domir, namun yang sahih kata pensyarah dia adalah huruf. La mahalla lahu minal i'rab wa alaihi aksarun nuhati. Itulah pendapat ya mayoritas ulama ahli nahwu. Wa inna masumiya domiran, kalau dia huruf terus kenapa dinamakan domir? Maka dia dinamakan domir ma annahu harfun, padahal dia huruf. Kenapa? Di annahu ala suratihi. Karena dia bentuknya bentuk domir. Wallahu a'lam. Warabi'u ala ma'mulul khabar. Ini yang terakhir. Lamul ibtida' masuk kepada ma'mul khabar dari inna bisyarti taqaddumihi alal khabar. Dengan syarat dia mendahului dari khabar. Kamisalil musannif. Seperti pada contoh musannif. Inna zaidan la'indaka jalisun. Perhatikan. Indaka itu dhorof. Ya, dia muta'alik dengan jalisun. Jalisun adalah khabar. Ya. Dia isim fa'il beramal mal fa'il. Fakullun min ala amron, pada contoh yang dibawakan oleh musannif, wala indaka yang dibawakan oleh pensyarah, ma'mulun lil khabar. Keduanya adalah ma'mul dari khabar. Ya, daribun ma'mul, la indaka ma'mul dari daribun, sedangkan la indaka ma'mul dari jalisun. Waqad dakhalat alihi lamul ibtida, masuk lamul ibtida ke situ. Fala yajuzu dukhuluha, maka enggak boleh masuk lamul ibtida pada inna zaidan daribun amron, enggak boleh la amron. Ya. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat. Syaratnya tadi apa? Si ma'mul mesti mendahului khabar yang merupakan amilnya. Inna zaidan jalisun indaka, antum enggak boleh la indaka li adami taqaddumihi alal khabar, karena dia tidak mendahului khabar. Sumiyat hadhihi lamu bilamil ibtida, lam ini dinamakan dengan lamul ibtida. Kenapa? Li annahu tadkhulu alal mubtada, karena asalnya dia masuk kepada mubtada. La abdun mu'minun khairun, gitu. La abdun mu'minun khairun, nah, seorang mukmin yang budak khairun, nah, dia masuk kepada mubtada. Ya, kan mubtadanya nakirah boleh tuh. Kenapa? Karena dikasih na'at. Na'atnya apa? Mukmin. Khairun khobarnya. Watusamma aidan lamul muzahlaqah, dinamakan juga lam muzahlaqah. Wal muzahlaqah bil qaf wal fa. Ya, sumiyat bidalik, kenapa dinamakan lamul muzahlaqah? Li anna asla inna zaidan laqaimun. Ya. Li anna zaidan qaimun. Itu asalnya itu. Ya, fakarihu ya iftitahal kalam biharfain. Ya. Asal dari inna zaidan laqaimun asalnya apa? La inna. La inna. Bukan li anna ya. La inna. Lam huruf. Inna huruf juga. Perhatikan. Lam huruf, inna huruf. La inna. Zaidan qaimun. Fakarihu, mereka tidak menyukai dibukanya kalam dengan dua huruf. Yang muakkidain, yang dua huruf tersebut mentaukidkan. Ya, fazahlaqu, fazahlaqu allama lil khabar. Ya, maka mereka menggeser silam kepada khabar. Ya, maka jadilah inna zaidan laqaimun. Zahlaqa, yuzahliku itu maknanya dafa'ah, dahroja, menggulir. Menggulingkan, melengserkan, menggelindingkan. Jadi mereka menggeser, ya. Tadi menggesernya lam ke khobar. Awal aslinya apa? Aslinya di awal kalam. La inna begitu. La inna. Namun orang Arab enggak suka ini. Dua huruf taukid di awal kalam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila lantas tabrakatul bilaik.